Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kita masih diberi nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Di edisi hari Ahad, malam Senin tanggal 12 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 19 September 2021 Masehi. Ya, seperti yang telah kita jadwalkan, insya Allah kita akan sama-sama menyimak sebuah kajian online yang disiarkan secara langsung dari studio kita, Studio Indasiar, yang mana acara ini kerjasama antara Radio Al-Mansurah Kendari atau Mahad Al-Mansurah Kendari, ya, bekerjasama dengan Mahad Giyal Sunnah atau Radio Indasiar 91,8 FM, mengangkat sebuah tema yaitu kokoh di atas manhaj salaf, yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk mendengarkan secara sama agar kita mendapatkan faedah, mungkin Anda bisa siapkan buku tulis, ya, pensil dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio, ya. Kita sapa dulu Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bikirin wa'afiyah wa sihah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ya, untuk mempersingkat waktu Ustaz, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Tayyib, jazakumullah khairan. Allah yabarik fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله خصوصnya إخوان kita di Kendari dan para pendengar radio Al-Mansurah Kendari dan secara umum seluruh pendengar radio Indasiar yang kami hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu di udara untuk tawasi bil haqqi wa tawasi bil sabr, untuk talabul ilm, untuk muraja'ah dan mudakarah, saling mengingat. Karena bukan hanya antum para pendengar yang mendapatkan manfaat, termasuk yang menyampaikan pun mengingat kembali apa-apa yang Allah katakan dalam Quran, apa-apa yang Rasulullah SAW ucapkan dalam hadis, sehingga ini adalah mudzakarah, saling mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala, saling mengingat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam dan aqwal ulama ahli sunnati wal jamaah dan petuah-petuah salaf rahimahumullahu ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana judulnya yang diajukan kepada kita yaitu kokoh di atas manhaj salaf, yang maknanya tentunya istiqamah di atas manhaj para salafus saleh. Manhaj salaf tentunya maknanya adalah manhaj para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ihim ila yaumiddin. Prinsip dari prinsip-prinsip para sahabat dan juga para pengikutnya dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan pengikut-pengikutnya dan pengikut-pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya manhaj mereka adalah berpegang dengan Quran dan Sunnah. Mereka generasi pertama umat ini yang sudah dipastikan selamat, yakni para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Mereka adalah orang-orang yang Allah katakan nasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sangat jelas penilaian dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka diridhai, berarti jalan mereka benar, pemahaman mereka benar, penerapan mereka benar terhadap Quran dan Sunnah. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, sering dikatakan kami mengikuti Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah, maka kita ingatkan mereka, Al-Quran wa Sunnah na'am, walakin ala fahmi man. Quran dan Sunnah kita sepakat, jelas seluruh kaum muslimin mengatakan bahwa kami mengikuti kitab wa sunnah, Al-Quran wa sunnah, tetapi ala fahmi man, dengan pemahaman siapa? Karena setelah generasi para sahabat, generasi berikutnya ada tabi'ina lahum bi ihsan, ada yang mengikuti mereka dengan ihsan, dan ada yang sempal atau yang nyempal. Tahu makna nyempal? Yani ada yang berbelok arah, tidak mengikuti para salafnya dari para sahabat. Quran dan sunnah mereka pegang, tetapi dipahami tidak seperti pemahaman para sahabat. Muncullah khawarij, muncul syiah rafidah, kemudian muncul qadariyah di Irak, kemudian muncul pula sekian aliran-aliran di dalam Islam yang semuanya mengaku kami berpegang dengan Quran dan sunnah. Taib, kita katakan pada mereka, Quran wa sunnah ala fahmi man, Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Ikhwani fi din a'azakumullah, oleh karena itulah pembahasan ini sangat penting, kokoh di atas manhaj salaf. Ketika sudah muncul kelompok-kelompok sempalan, ketika sudah muncul tarikan-tarikan bid'ah, aliran-aliran sempalan, aliran-aliran sesat, maka kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus melihat mana yang benar-benar salaf dan mana yang bukan, mana yang benar-benar mengikuti para sahabat dan mana yang hanya kalimat-kalimat saja di mulut, ternyata pada hakikatnya tidak mengikuti salafnya, tidak mengikuti para sahabat. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Al-Mansurah, para pendengar radio Indah Siar dan seluruh para pendengar-pendengar radio Islam Indonesia, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita melangkah dengan pasti ala hujjah atau di atas sesuatu yang kita tidak yakin? Mengapa demikian? Karena khawatir kita ternyata sudah berbelok arah, tidak kokoh di atas manhaj salaf, tetapi kita tidak merasa. Setiap langkah harus dengan keyakinan pasti bahwa ini qala Allah, ini qala Rasul. Ini manhaj. Dari manhaj Quran wa sunnah. Ini jalan dari jalan salaf. Setiap ada satu amalan, satu sikap, satu perbuatan, satu ucapan, maka kita harus tanyakan pada diri kita masing-masing, man salafuka fi hadza. Saya ulangi pertanyaannya. Tanyakan pada diri kita masing-masing, man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dalam masalah ini? Apakah ada pendahulumu yang berpendapat seperti itu? Apakah ada pendahulumu yang beramal dengan amalan seperti itu? Apakah ada pendahulumu yang beribadah dengan cara ibadah seperti itu? Kalau tidak ada, maka jangan lakukan. Berarti engkau telah mengada-adakan perkara muhdas. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama ini, maka dia tertolak, tidak diterima. Maka istiqomah di atas jalan salaf. Dan selalu bertanya pada diri kita setiap langkah, siapa salaf kita? Siapa pendahulu kita? Siapa yang kita ikuti dari para salaf? Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwa nanti akan terjadi pertikaian dan perselisihan yang banyak. Dalam hadis Irbat Ibn Sariyah yang ma'ruf dan kalian sudah dengar semuanya. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat mengena di hati para sahabat. Mereka bercucuran air mata, mereka bergetar hatinya, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatu muwaddi'. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat terakhir, berikan wasiat pada kami. Fa'usina. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Kata Nabi, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah, dan kemudian juga untuk tetap dengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun penguasa kalian turunan budak dari Habasyah, Ethiopia, yang hitam, turunan budak. Setelah itu, Nabi SAW melanjutkan kalimatnya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Pendapat-pendapat, aliran-aliran, pemahaman-pemahaman yang berselisih, yang berbeda-beda. اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Tapi apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, dengan ajaranku, tentunya yang benar-benar terbukti dari Nabi. Bagaimana benar-benar terbukti dari Nabi? Ya, ini dengan riwayat-riwayat yang sahih, dengan hadis-hadis yang sahih, yang sudah diperiksa oleh para ulama, yang sanad-sanadnya sudah diperiksa, rawi-rawinya sudah diperiksa, sehingga terbukti kalau rawi-rawinya semua siqah terpercaya dan memiliki hafalan kuat. Kemudian satu dengan lainnya sempat bertemu atau memungkinkan bertemu, ini namanya muttasilis sanad, bersambung sanadnya, tidak muallal, tidak ada illah, tidak ada cacatnya, dan juga tidak syan, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Setelah terbukti, maka itu benar-benar ucapan Nabi, fa'alaikum, maka atas kalian untuk berpegang dengannya dengan kokoh. Jangan goyah, jangan ragu, aku berpegang dengan sunnah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak berhenti pada kalimat alaikum bisunnati, tetapi beliau melanjutkan dengan kalimat wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, dan juga mengikuti sunnahnya para khalifah-khalifah setelahku, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Siapa mereka? Para sahabat. Siapa mereka? Pimpinan, tokoh-tokoh para sahabat yang Allah berikan kemuliaan sebagai khalifah-khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di ar-rasyidin al-mahdiin. Dan Rasulullah SAW menggambarkan siapa itu khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Kata Nabi, Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Setelah dihitung 30 tahun, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan beberapa bulan khilafah Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka berarti barakallahu fikum, ketika ditanya sunnah ala fahmi man, kita jawab as-sunnah ala fahmi Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana wa Ali, humus salaf, mereka lah salaf. Yani kita berpegang dengan sunnah dengan cara bagaimana Abu Bakar berpegang dengan sunnah, bagaimana Umar berpegang dengan sunnah, bagaimana Uthman, bagaimana Ali, bagaimana Al-Hasan, bagaimana mereka-mereka para sahabat di zaman Khulafa' Rasyidin. Ini barakallahu fiikum. Kalau sudah jelas jalannya seperti itu, dan itu solusi yang diajarkan oleh Nabi SAW di masa-masa ikhtilafan kathira, di masa perselisihan yang sangat banyak, maka peganglah. Apa kalimat berikutnya dari Nabi SAW? Kalimat berikutnya inilah yang merupakan judul pembahasan kita malam hari ini. Kata Nabi, tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat, kata Nabi, dan gigit dengan geraham kalian. Jadi kokohlah di atas sunnah, kokohlah di atas manhaj Abu Bakr wa Umar, kokohlah di atas manhaj Uthman wa Ali wal Hasan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah, Nabi yang menyuruh kita untuk kokoh di atas manhaj mereka. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat dan kemudian gigit dengan geraham kalian. Itu juga menunjukkan penegasan lagi untuk pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Kemudian Nabi menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru diada-adakan, diatasnamakan agama. Kita tidak berbicara tentang dunia kalian. Kita tidak berbicara tentang masalah perkembangan-perkembangan tatawurat duniawiyah. Itu urusan kalian. Antum a'lamu bi umur dunyakum, kata Nabi. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tetapi ini masuk dalam masalah agama. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, setiap khutbah Jumat saya dengar, saya hadir, saya duduk di hadapan beliau, selalu menyatakan kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Beliau katakan fid din sebagai penjelasan dari beliau rahimahullah. Kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Sehingga barakallahu fikum, apakah itu pendapat baru atau ucapan baru atau itu madhab baru atau itu adalah sikap baru, perbuatan baru, katanya ini agama, hati-hati, itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Ikhwan ibn na'azakumullah, tidak dikhususkan pada ucapan, tidak dikhususkan pada perbuatan, tidak dikhususkan pada ibadah-ibadah tertentu. Tetapi setiap muhdatsah fid din, setiap perkara baru dalam agama, walaupun itu model baru, sikap baru, cara baru, semuanya barakallahu fikum muhdats. Maka istiqomahlah, kokohlah di atas manhaj sunnah dan manhaj khulafaur rasyidin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwan ibn a'azakumullah, dua kalimat yang sesungguhnya satu dan lainnya sebagai penjelasan. Ya tufam bihablillah, berpegang dengan tali Allah adalah tidak bercerai-berai. Dan la tafarraqu, dan tidak bercerai-berai adalah berpegang dengan tali Allah bersama-sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti siapa yang memecah belah agamanya sendiri dan tidak istiqamah di atas manhaj salaf, yang tidak kokoh di atas manhaj ahlu sunnah, mereka-mereka yang tidak mau untuk kembali kepada sunnah. Tidak mau berpegang dengan hablullahil matin. Tidak mau berpegang dengan tali Allah yang kuat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa hablullahil matin adalah jamaatul muslimin wa imamahum. Kaum muslimin dan penguasanya. Berarti kita dapat dua sekarang. Apa makna kokoh di atas manhaj salaf? Pertama, kokoh di atas sunnah, di atas ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, dan kokoh di atas pemahaman para khalifah-khalifah yang lurus, yakni di atas pemahaman para sahabat. Dan ketiga, kokoh untuk tetap bersama jamaah. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan memicu perang saudara antara muslimin. Sabar bersama penguasa. Walaupun mereka memiliki kekurangan ini, kekurangan itu, sabar bersama mereka. Ini barakallahu fikum wasiat dari Nabi di awal pertama, yaitu kalimat usikum bitaqwallah wa madha. Apa terusnya? Usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah. Berarti wattasmu bihablillahi jami'an, berpegang dengan tali Allah, yaitu berpegang dengan agama ini, berpegang dengan sunnah, dengan pemahaman yang benar dari para sahabat, dan untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya, sabar bersama mereka atas kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ada kalimat kokoh di atas manhaj salaf, berarti maknanya akan ada ujian-ujian berat, kan begitu? Maknanya kokoh adalah tegar, tidak goyah. Sebagaimana karang di tengah lautan, dihempas ombak, dia tetap kokoh. Tidak bergeming, tidak bergeser, tidak berubah. Barakallahu fikum. Karang saja masih ada yang terkikis-terkikis oleh ombak. Tetapi yang dimaksud kokoh di atas manhaj salaf adalah benar-benar kokoh, tidak berkurang, tidak bergeser, tidak berganti. Taib, apa hempasan ombaknya? Apa ujian-ujiannya yang menghempas kaum muslimin, khususnya ahlu sunnah, yang kadang-kadang menyebabkan mereka bergeser dari manhaj salaf? Ikhwan ibn a'azakumullah, sesungguhnya banyak. Tetapi diringkas dengan satu kata. Al-hawa. Misalnya ada orang yang bergeser dari manhaj salaf karena ta'assub. Ada yang bergeser dari manhaj salaf karena taklid, ikut-ikutan, membebek pada orang lain. Ada yang bergeser dari manhaj salaf karena asobiyah. Ada yang bergeser dari manhaj salaf karena keuntungan dunia. Ada yang bergeser dari manhaj salaf karena apa lagi? Karena ambisi. Ada yang bergeser dari manhaj salaf karena dia, na'udzubillah, mencari pamor, mencari pujian, hanya ambisi ingin ditinggikan dan seterusnya. Ini semua hawa nafsu. Itu semua hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan memang dunia ini dipenuhi ujian-ujian. Alif lam mim ahsiban nasu an yusraku. Ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maka fitnah pasti akan datang. Fitnah-fitnah yang ada di keluarga. Fitnah seseorang pada istrinya, pada anaknya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu juga ujian. Demikian pula apa yang terjadi pada rumah tangganya. Itu juga ujian. Tetapi itu masih kecil. Barakallahu fikum. Kata Nawawi rahimahullah, yurja takfiruha bil hasanat. Kata Nawawi, diharapkan fitnah-fitnah seseorang dengan istri dan keluarganya bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Demikian pula Hudzaifah ibn Yaman yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam as-salah was-sadaqah wal-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Kata Hudzaifah bin Yaman dalam riwayat ini, fitnah seseorang pada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya, tetangganya akan terhapus dengan salat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan puasa. Demikian dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi barakallahu fikum, yang sedang kita bahas ini fitnatun 'ammah, karena itu fitnah khusus seorang pada dirinya sendiri dan anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Tetapi fitnatun 'ammah adalah fitnah yang akan mengenai hampir semua manusia. Yani hempasan gelombang besar. Kata Nabi, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minal sa'i, wa man yushrif fiha tastashrifu, wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udbih. Kata Nabi AS, akan datang nanti fitnah-fitnah yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan siapa yang masuk dalam fitnah tersebut akan terbawa. Siapa yang mendapatkan perlindungan hendaklah berlindung. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW pernah membangunkan seorang sahabat yang tidur di masjid dengan kakinya sambil bertanya, bagaimana pendapatmu? Kalau tempat ini terjadi fitnah, sehingga padang batu itu, padang kerikil itu banjir darah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengerikan sekali. Banjir darah. Ini fitnah yang mengerikan, fitnah di tengah-tengah manusia yang berkait dengan urusan pertumpahan darah. Maka tetaplah di rumah kamu. Ketika dikatakan kalau begitu aku akan lawan mereka dengan pedangku, kata Nabi, jangan. Jangan. Falzam baitak, tetaplah di rumahmu. Fa in dukhila alayya, bagaimana kalau mereka masuk ke rumahku? I'timan anta minhum, datangilah tempat dari mana kamu berasal. Suruh mudik pulang dari mana dia berasal. Aku bawa pedang. Idzan syarakta, kalau kau bawa pedang berarti kau ikut dalam fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini mengerikan, barakallahu fikum. Dan juga fitnah-fitnah yang seperti itu, barakallahu fikum, tidak dimulai langsung dengan pertumpahan darah. Biasanya dimulai dengan isu-isu terjadi. Isu besar, katanya negara ini akan begini, negara ini akan hancur, katanya ini, katanya itu, segala macam. Hati-hati. Kokohlah di atas manhaj salaf. Bagaimana itu? Kalau ada berita-berita yang berkait dengan umat yang banyak, yang diistilahkan dalam bahasa Arab ta'ummul balwa, mencakup sekian banyak manusia, maka jangan lancang memutuskan sendiri keputusan-keputusan. Tanyakan kepada para ulama. Jangan ada'u bih, setiap ada berita minal amni awil khawfi ada'u bih. Kalau ada berita keamanan, berita ketakutan, langsung disampaikan ramai, ribut, disampaikan kemana-mana, share. Jangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau saja mereka mau menanyakannya kepada para ulama dan kepada para penguasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau saja mereka mau menanyakannya atau mereka mau berkonsultasi dengan orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka, mereka ahlul ilm, kalau kalian tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, mal khamru surfan bi adhaba bi uqul ar-rijal min al-fitan. Sungguh khamr yang murni tidak lebih menghilangkan akal daripada fitnah. Artinya kalau dibandingkan khamr yang paling murninya, yang paling memabukkan, itu kalah dengan fitnah. Mal khamr bi adhaba bi uqul ar-rijal min al-fitan. Sungguh khamr yang murni tidak lebih menghilangkan daripada fitnah-fitnah. Demikian asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Artinya kalau sudah ada fitnah, kadang-kadang akal manusia hilang seperti orang mabuk. Kadang-kadang kalau sudah ada fitnah-fitnah, apa yang dia tahu jadi enggak tahu. Apa yang tadinya dia paham jadi enggak paham. Apa yang dia tadinya tahu jadi lupa. Lupa dengan manhaj salaf, lupa dengan prinsip-prinsip salaf, lupa dengan manhaj ahlu sunnah, lupa dengan bimbingan para ulama. Ikhwani fidina azakullah, demikianlah seringkali fitnah ketika datang membingungkan. Sebagaimana disebutkan pula oleh para ulama yang lain, asar-asar, al-fitnah idha akbalat iltabas al-umur. Al-fitnah idha akbalat iltabas al-umur. Fitnah ketika datang biasanya tersamar, tidak jelas. Wa idza adbarat arafahan nas. Kalau sudah hilang, baru manusia sadar, baru manusia tahu, oh kemarin itu fitnah ya. Waktu saya hampir terbawa. Ikhwan fillah a'azzakumullah, lihat, sekian banyak fitnah demi fitnah datang, mesti awalnya samar, tidak jelas. Sampai kemudian para ulama berbicara, para ahli ilm berbicara, membimbing, menyampaikan, menjelaskan, mengarahkan, sampai kemudian mulai terlihat jelas. Idza al-fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama wa idza adbarat arafaha al-juhala. Fitnah itu kalau datang ulama yang tahu. Tetapi idza adbarat, kalau sudah lewat, baru orang-orang bodoh paham. Oh kemarin itu fitnah ya. Telat. Terlambat kamu. Sudah lewat. Ikhwan ibn na'azabullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kokohlah di atas manhaj salaf. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan itu pula makna sabar. Orang kan sering memahami makna sabar itu adalah sabar kalau ditimpa ujian-ujian yang berat. Ya betul, itu memang sabar. Kalau kehilangan harta dunia, kena musibah, kehilangan saudara, kehilangan sanak famili, lapar dan sebagainya, sabar. Itu betul sabar. Termasuk makna sabar adalah sabar di atas sunnah dan jangan sampai terfitnah dengan fitnah-fitnah. Jangan sampai terseret dengan fitnah-fitnah. Itu juga makna sabar. Makna sabar diantaranya istiqomah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka-mereka yang sabar adalah orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Apa itu makna sabar? Kata para ulama, as-sabru habsun nafsi anil muharramat. Definisi sabar adalah menahan hawa nafsu, menahan diri dari yang haram-haram. Baik, berarti sabar itu adalah bisa menahan hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya, jangan sampai terseret oleh hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, lebih memilih dunia, maka nerakalah tempatnya. Adapun siapa yang takut dengan kedudukan Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, maka merekalah yang mendapatkan jannah sebagai tempatnya. Berarti lihat, kita mendapatkan dua yang berlawanan, yaitu hawa nafsu dan na'am barakallahu fikum ittiba' as-sunnah. Dan kita tahu orang-orang yang tidak sabar adalah orang-orang yang togho wa asaral hayatad dunya. Togho maknanya melampaui batas. Berarti orang yang melampaui batas berarti mereka tidak istiqomah, tidak kokoh di atas manhaj salaf. Kalau dia togho, melampaui batas ekstrim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian pula ayat lain. Allah berbicara tentang masalah hawa nafsu. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَأَلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Kalau mereka tidak mau menyambut ajakan engkau wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri tanpa petunjuk dari Allah. Ayat ini juga mengajarkan pada kita dua perkara yang berlawanan. Yang satu diperintahkan, yang satu dilarang. Apa itu? Kalau kalian tidak mengikuti Rasul, berarti mengikuti hawa nafsu. Hanya dua. Mau mengikuti Rasul atau mengikuti hawa? Mengikuti sunnah, ajaran Rasulullah SAW, atau mengikuti hawa nafsu? Tidak mungkin bisa bersama-sama. Yang satu diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sebagaimana tadi ucapan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Demikian pula dalam Al-Quran, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, sekian kali Allah katakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah pada kalian. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasul pada kalian ambillah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Taib, ini istijabah. Yang diperintahkan oleh Allah adalah istijabah, menyambut ajakan sunnah, menyambut ajakan Nabi. Kalau tidak mau, fa in lam yastajibu laka, kata Allah. Kalau mereka tidak mau mengikutimu, tidak mau mentaatimu, tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, berarti mereka mengikuti hawa. Sudah kita katakan tadi bahwa hawa nafsu itu sekian macam jenis di dalamnya. Ada yang tidak mau mengikuti Rasul karena taklid dengan seseorang. Itu hawa nafsu. Tapi ana pokoknya sama dia. Atau karena asabiyah. Ini golongan saya. Itu hadis dari golongan mereka. Hadis dari golongan mereka maksudnya apa? Kalau hadis itu sahih, maka itu ucapan Nabi. Dari manapun dia datang, ambillah, karena itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang tidak mau istijabah, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, karena sesuatu dari ambisi. Kalau saya ikuti sunnah ini, saya akan jatuh pamornya, jatuh kehormatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibnina azakumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Daud, ya Daud. Jadi Nabi Daud alaihi salam. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wala tattabi'il hawa. Ayat berikutnya tentang hawa nafsu, Allah katakan wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudillaka an sabilillah, maka dia akan menyimpangkan kamu dari jalan Allah. Ini juga menyebutkan dua perkara yang berlawanan. Satu diperintahkan, satu dilarang. Apa diperintahkan? Menghukumi dengan adil. Menghukumi dengan hak. Fahkum bainan nasi bil haqqi. Hukumilah manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'ul hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau menghukumi orang lain tidak dengan sunnah, tidak dengan Quran, tidak dengan kebenaran, tidak dengan adil, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Berarti tidak kokoh di atas manhaj salaf. Apa akibatnya? Sesat menyimpang. Yani akan sesat nantinya kalau dia menghukumi dengan tanpa ilmu atau tidak dengan kebenaran. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Fayudillaka an sabilillah. Akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ikhwani fillah na'azakumullah, maka mereka-mereka yang menghukum manusia, menilai manusia tidak dengan hak, berarti dia sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, dan biasanya mereka akan terus menjauh dan menyimpang sesat sebagaimana Allah katakan fayudillaka an sabilillah. Ikhwan ibn a'azakullah, Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, لِأَنَّ الْعَقْلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّبِعًا لِلشَّرَعْ لَمْ يَبْقَى لَهُ إِلَّا الْهَوَى وَالشَّهْوَى. Karena yang namanya akal, kalau tidak mengikuti syariat, tidak tersisa padanya kecuali hawa nafsu dan syahwat. Kata Imam Syatibi sahibul iqtisam, penulis kitab Al-Iqtisam, menyatakan bahwa akal ini kalau tidak mengikuti syariat mesti akan mengikuti hawa nafsu. Lam yabqa illal hawa. Tidak tersisa kecuali hawa nafsu dan syahwat. Kalau enggak mengikuti sunnah, kalau tidak mengikuti manhaj salaf, kalau tidak mengikuti manhaj Abu Bakr wa Umar, otomatis yang diikuti adalah hawa nafsu. Apapun itu, kemauan pribadinya sendiri, kemauan hawa nafsunya sendiri. Berarti ittiba'ul hawa menyebabkan kesesatan. Ittiba'ul hawa menyebabkan penyimpangan. Allah juga berfirman di ayat lain, wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Saya ulangi ayatnya dalam surat Al-An'am ayat 119. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Sesungguhnya kebanyakan manusia sesat karena hawa nafsu mereka. Kebanyakan manusia sesat karena hawa nafsu mereka. Keinginan syahwatnya mereka sendiri, keinginan pikiran mereka sendiri, keinginan perasaan mereka sendiri, keinginan hawa nafsu mereka sendiri. Bighairi ilm, tanpa ilmu. Ini kebanyakan orang sesat karena itu. Maka di ayat yang tadi disebutkan, faman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu? Berkata Abdullah ibn Aun rahimahullah, idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu. Demikian ucapan beliau dinukil dari kitab Al-Ibanatul Sughra 131. Kata Abdullah bin Aun, jika hawa nafsu sudah menguasai manusia, maka dia akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Apa maknanya ini? Maknanya yang tadinya dia anggap jelek dengan ilmu, lupa karena mengikuti hawa nafsu. Ima lupa beneran karena dikuasai hawa nafsu, atau pura-pura lupa. Apa sih saya bilang begitu? Loh, kamu bilang dulu itu jelek, kok sekarang boleh? Dulu kamu bilang ini haram, kenapa sekarang bilang halal? Kamu dulu menyatakan yang begini dalam keadaan begini dan begitu, sekarang kok beda? Ghalabal hawa ala nafsi. Hawa nafsu sudah menguasai jiwanya. Demikian kata Abdullah bin Aun rahimahullah, idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalbi, kalau hawa nafsu sudah menguasai hati seseorang, maka niscaya dia akan anggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. dengan 1001 alasan. Ya dulu kan saya bilang gak boleh karena begini. Sekarang ya gak apa-apa. Dulu kan gak boleh itu kalau begini. Kalau begitu gak apa-apa. Dulu kan begini. Bermain dengan hawa nafsunya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yani mereka-mereka yang Allah katakan dalam ayat lain, yaitu orang-orang yang fi qulubihim zaik. Fa'amal ladina fi qulubihim zaik fayattabi'una ma tashabaha binhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Adapun mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, di antaranya penyakit hawa, maka mereka akan mencari ayat-ayat mutasyabihat, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, untuk cari fitnah dan cari ta'wilnya. Na'udzubillah min dalik. Semoga Allah bersihkan hati-hati kita dari zaik, dari hawa nafsu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga pernah berkata, ashabur ra'i a'da'us sunan ayatuhumul ahadith an yahfaduha wa tafallatat minhum falam ya'uha faqalu birra'i fadallu wa adallu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana asar ini dinukil dalam kitab Al-Ibanah ayat 121. Ashabur ra'i, orang-orang yang mengikuti pendapat pribadinya sendiri, adalah musuh-musuh sunnah. Perhatikan kalimat ini. Ashabur ra'i, orang yang mengikuti ra'yunya sendiri, pendapat pribadinya sendiri, saya pikir, saya rasa, kalau mau menurut saya, ada'us sunan, mereka musuh-musuh sunnah. A'yatuhumul ahadith an yahfaduha, mereka tidak mampu untuk menghafal hadis. Wa tafallatat minhum, artinya hadis itu hilang dari dirinya. Karena enggak hafal dan tidak bisa menjaga, tidak bisa mengingat, akhirnya lepas dari dirinya. Falam ya'uha, akhirnya tidak bisa paham. Faqalu birra'i, akhirnya berbicara dengan ra'yu. Ra'yu adalah pendapat pribadinya. Karena tidak hafal hadis, tidak hafal ayat, tidak hafal ilmu, ketika ditanya satu pendapat, jawabannya, saya pikir ini baik, saya rasa ini tidak apa-apa. Menurut saya, itu kan baik-baik saja. Fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Dia sendiri sesat dan menyesatkan orang lain. Ikhwan ibn a'azakumullah nasallahu salamah al-afiyah. Ali bin Abi Talib juga berkata, al-hawa yasuddul anil haq. Kata Ali bin Abi Talib, al-hawa yasuddu anil haq. Hawa nafsu itu menghalangi dari kebenaran. Maka kalau mau kokoh di atas manhaj salaf, maka hendaklah dia benar-benar kokoh di atas sunnah dan di atas tauhid dan di atas manhaj salaf, dan jangan terbawa oleh hawa. Harus tundukkan hawa nafsu, kalahkan hawa nafsu. Jangan mencari keuntungan pribadi, jangan mencari pamor, jangan mencari kedudukan, jangan ambisi dengan pujian, jangan kalian ada tarikan-tarikan hawa. Lihat apa yang hak, ikuti. Wa tawakkal 'alallah. Setelah itu tawakkal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya masih kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfal al-haq, asfal al-khuffi, aw labis bil-mashi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saja agama itu dengan pendapat pribadi, dengan akal sendiri, niscaya bawahnya khuf itu lebih pantas untuk dibersihkan, diusap, daripada atasnya. Pembahasan khuf yang sunnah ketika masah alal khuf, alal khufain, mengusap sepatu ketika berwudu dalam safar, itu mengusap dengan tangan kanan sepatu kanan, tangan kiri sepatu kiri, dan usap atasnya. Itu sunnahnya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu dengan akal atau dengan pendapat pribadi, semestinya yang bawahnya dibersihkan. Kan yang kotor, yang menginjak ini, nginjak itu kan yang bawah, bukan yang atas. Taib. Barakallahu fikum. Shadaqah radhiyallahu taala anhu, din bukan dengan akal, tapi dengan ittiba', dengan ngikut apa kata Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah dan mengikuti pemahamannya dari para salafus saleh. Bahkan ujung-ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa seseorang menjadi penyembah hawa nafsu, ujung-ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita selamat dari demikian. Seperti Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah. Kata Allah, apakah kau pernah melihat wahai Rasul orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Perhatikan, harusnya kan orang berilmu tidak sesat. Tapi Allah katakan adallahu Allah atau adallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Mengapa? Karena hawa nafsunya tadi sudah jadi tuhannya. Maka ketika membaca ilmu yang dia punya, membaca ayat dan hadis yang dia sudah hafal, atau membaca semua tafsir yang dia sudah ketahui, dia akan pilih-pilih sesuai hawa nafsu. Yang ini saya mau, yang itu enggak mau. Yang ini enak, yang ini enggak enak. Yang ini pas, yang ini kurang pas. Yang itu saya cocok, yang ini enggak cocok. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini bukan agamamu. Ini agama Allah. Allah yang mengaturnya, Allah yang menghukuminya, Allah yang menyyariatkannya. Maka kamu tinggal ngikut, enggak bisa pilih-pilih. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman dengan sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain. Seperti Yahudi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau pernah lihat bagaimana orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, Allah sesatkan dia di atas ilmu. Walaupun dia tahu ilmunya, dia sesat. Karena dia akan pilih-pilih mana yang dia cocok, dia ambil. Mana yang tidak cocok, dia buang. Mana yang menurut dia masuk akal, dia ambil. Mana yang menurut dia gak masuk akal, ah di sini gak masuk akal, dia tolak. Mana yang cocok, ah ini pas. Mana yang gak cocok, masa seperti ini? Gak bisa lah di zaman sekarang seperti ini. Kata Allah, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Maka kami tutup pendengarannya, kami tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan kami jadikan di pandangannya tutupan. Kalau sudah seperti itu, faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang akan bisa memberikan petunjuk kepada orang ini selain Allah? Kata Allah, kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa memberikan petunjuk selain Allah? Faman yahdihi min ba'dillah. La ahad. Enggak ada siapapun yang bisa memberikan petunjuk selain Allah SWT. Kalau sudah ditutup telinganya, tutup matanya, tutup hatinya, summun bukmun umyun, fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan bisa kembali, kata Allah SWT di ayat lain. Wa minal hawa, dan termasuk hawa nafsu adalah hubbud dunya, cinta dunia, hubbur ri'asah, cinta kepemimpinan, pengen ditokohkan, hubbul jah, pengen kedudukan, ambisi, termasuk hawa adalah ingin dipuji, ingin disanjung. Ikhwan fillah a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan siapa yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala pula yang merendahkan, menjatuhkan siapa yang dikehendaki. Maka ikutilah apa yang Allah syariatkan, akan Allah muliakan. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat dia, Allah akan muliakan dia. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sallallahu taufiq wal afiyah. Sudah habis waktunya, sudah hampir satu jam, masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi peringatan buat pembicaranya dan buat antum semua pendengar radio Al-Mansurah dan radio Indosiar dan semua radio-radio yang link radio kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan faedah pada kita semua. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.